Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi kita akan mempelajari babun fi kita lilusus, di mana bab ini merupakan bab terakhir dari kitab sunnah min sunani al-imam Abi Dawud, di mana insyaallah setelah saya selesai dari bab ini kita akan baca al-as'ilah yang ada di bagian akhir dari kitab ini. Taib babun fi kitabil lusus, bab terkait dengan memerangi al-lusus. Al-lusus yakni pihak yang berupaya untuk mengambil paksa ya harta manusia secara zalim. Ya, bentuknya ya bisa berupa yakni perampokan ataupun kalau di jalanan istilahkan dengan begal ya, atau yang semisalnya. Di mana qital yang dimaksud di sini adalah mudafaah, yakni upaya untuk menahan tindakan mereka. Jadi tidak mesti dalam hal ini berkonsekuensi harus dibunuh, tidak. Ya. Tapi sifatnya adalah tindakan perlawanan yang akan bisa menghentikan kedzaliman dari pihak lusus tersebut. Oleh karena itu ditempuh ya cara mulai dari yang paling ringan untuk bisa menahan tindakan mereka. Ya, kecuali tidak ada jalan lain ya untuk menghentikan tindakan mereka kecuali dengan ya dibunuh, maka itu langkah terakhir dan tidak ada dosa. Ya, karena ini pembunuhan dengan cara yang hak, cara yang benar. Adapun terkait dengan bagaimana kalau misalnya ketika dilakukan perlawanan pihak perampok ataupun begal tadi kabur, ya, apakah perlu dilakukan tindakan pengejaran atau tidak? Para ulama kita, termasuk yang diterangkan oleh Syekh Ubaid pada syarah dari Usulul Sunnah, beliau menyatakan, adapun terkait dengan tindakan pengejaran, maka hal yang demikian adalah hak dari waliul amr. Adapun bagi masyarakat, maka jika mereka yakni perampok dan semisalnya sudah melarikan diri, maka cukup itu. Dan bagi masyarakat yang mengetahui ya tempat ya persembunyian mereka, maka ta'awun dengan pemerintah untuk melaporkan kepada pemerintah untuk menghilangkan kejahatan mereka tersebut. Baik. Kita masuk hadis-hadis yang dibawakan dari Imam Abu Dawud dalam bab ini, di mana beliau membawakan dua hadis pada bab fi kitabil lusus. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'as as-Sijistani rahimahullah, haddathana Musaddadun qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Sufyan, Sufyan yang dimaksud Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, qala haddathani Abdullah ibn Hasan qala haddathani Ammi Ibrahim ibn Muhammadin ibn Talhata an Abdullah ibn Amr, ini Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man urida maluhu bighairi haqqin faqatala fakutila fahuwa shahidun. Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, man urida maluhu bighairi haqqin, barang siapa yang diinginkan hartanya ya tanpa alasan yang dibenarkan, yakni mau direbut, diambil paksa, faqatala, maka dia berupaya untuk qatala, yakni membela diri, ya membela diri, melindungi hartanya, fakutila, kemudian terbunuh dia dalam upaya mudafaahnya, fahuwa syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dengan terbunuhnya tersebut dia mendapatkan syahadah, ya, menjadi syahid. Di mana syahid yang dimaksud ya kata para ulama, yakni fi sawabil akhirah, yakni pada pahala akhiratnya dia mendapatkan pahala syuhada. Ini hadis yang pertama. Kata Imam Abu Dawud selanjutnya, haddatsana Harun bin Abdullah qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi wa Sulaiman ibnu Dawud yakni Aba Ayyub al-Hashimi an Ibrahim ibn Sa'ad an abihi, ayahnya ini maksudnya ini Sa'ad ibn Ibrahim, jadi Ibrahim ibn Sa'ad putra dari Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf an Abi Ubaidah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an Talhah ibn Abdullah ibn Auf an Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi au duna damihi أو دون دينه فهو شهيد. Barang siapa yang terbunuh dalam upaya yang membela hartanya, mau diambil secara batil, dia membela diri ya untuk melindungi hartanya, sampai dia terbunuh, fahuwa syahid, maka dia mendapatkan pahala syahid. Wa man qutila duna ahlihi, dan barang siapa yang terbunuh dalam upaya untuk membela keluarganya, ya membela kehormatan keluarganya, atau membela darahnya, atau membela agamanya, fahuwa syahid, maka dia ya mati syahid, mendapatkan pahala syahid. Baik, dua hadis ini sebagaimana dalam ta'liq disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Kita lihat dari syarah hadis ini. Kata Asy-Syari Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, "Al-lususu hum alladhina ya'riduna lin-nasi fi at-turuqi ya'khudhuna amwalahum." Al-lusus adalah mereka orang-orang yang menghadang manusia di jalanan, di jalan-jalan mereka. Ya'khudhuna amwalahum, di mana mereka yang mengambil harta-harta manusia. Fahaulai yuriduna akhdal mali wa tajmi'ahu, di mana mereka menginginkan untuk yakni merampas harta dan mengumpulkannya. Wa rubbama aradu sultana, dan terkadang ya lusus tersebut mereka juga menginginkan sultan, yakni kekuasaan atau penguasa ya, jadi membuat kekacauan dengan mengalahkan penguasa yang ada. Fahaulai yu'tabaruna muharibina, sehingga dengan itulah mereka digolongkan dalam golongan manusia yang muharibin, yakni pihak-pihak yang memerangi kaum muslimin. Oleh karena itu di dalam sebagian kitab akidah seperti pada usul sunnah disatukan dengan bab kital al-khawarij, ya kital al-khawarij wal-lusus, karena ada sisi kesamaan pihak ini dengan al-khawarij yakni memerangi kaum muslimin. Waqad qala Allahu 'azza wa jal fil muharibina, di mana Allah 'azza wa jal telah berfirman tentang mereka al-muharibin, yakni pihak-pihak yang memerangi kaum muslimin. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33 Allah menyatakan, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Sesungguhnya hukuman untuk orang-orang yang memerangi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan berupaya keras untuk melakukan kerusakan di bumi ini, hukuman untuk mereka adalah ayyuqattalu, untuk mereka dibunuh, au yusallabu, atau disalib, أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara menyilang. Jadi kalau yang dipotong tangan kanannya, maka untuk kakinya yang kaki kiri, begitu, atau sebaliknya. Au yunfau minal ard, atau mereka diasingkan dari negeri asal mereka, ya, dipindahkan, dibuang, ya, ke negeri lain, ke tempat lain, kemudian di penjara, ya, di tempat yang lain tadi. Ini jenis-jenis hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam kitabnya terkait dengan al-muharibin. Terkait dengan mana dari hukuman itu yang dilaksanakan atau diterapkan untuk mereka, maka dikembalikan kepada yakni apa yang menjadi pilihan waliul amr, mana yang dipandang oleh mereka paling membawa kepada kemaslahatan. Yakni jika maslahat yang ada dengan mereka dieksekusi mati, atau maslahat yang ada dengan mereka dibunuh, ya, atau maslahat yang ada, ya, dengan mereka dibuang, ya, sehingga akan memberikan pelajaran bagi orang-orang yang semisalnya, maka itu yang ditempuh. Kemudian wasababun nuzuli hadhil ayah, adapun sebab turunnya ayat di atas, kata Asy-Syarih rahimahullah, anna jama'atan minal uraniyina, bahasanya sejumlah orang dari kalangan uraniyin, yakni dari daerah Uraina, ja'u ilal Madinah, di mana mereka datang ke Madinah dan mereka menyatakan keislaman mereka. Kemudian fastawkhamuha, ya, ketika mereka tinggal di Madinah selama beberapa waktu, ya, mereka mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketidakcocokan cuaca atau iklim Madinah dengan keadaan mereka, ya, di mana digambarkan pada sebagian syarah hadis sampai keadaan warna kulit mereka itu berubah. Kemudian fa arsalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila iblis sadaqah an yakunu ma'aha wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus mereka, ya, untuk mendatangi, ya, unta sadaqah yang digembalakan di luar Madinah, agar mereka yakni tinggal, ya, di daerah keberadaan unta sadaqah tersebut, dan agar mereka meminum yakni campuran dari air kencing unta dengan air susunya. Baik. Jadi ini yang diarahkan, dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Fasyaribu min abwaliha wa albaniha. Maka mereka pun, ya, mengikuti apa yang dibimbing oleh Nabi, meminum yakni campuran dari air kencing dan air susu unta. Baik, dan ini, ya, juga termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa kotoran dari hewan yang dagingnya halal untuk dimakan itu suci, bukan najis. Baik. Dan di samping ini salah satu di antara obat nabawi, ya, di antara obat nabawi, apa yang diarahkan oleh Nabi di sini, ya, campuran antara air susu unta dan air kencingnya. Falamma shahu, ya, tatkala mereka sudah sehat, ya, jadi warna kulit mereka sudah kembali sedia kala, ya, mereka sudah sehat. Qatalur ra'iyal ladzi yar'al ibila wastaqul ibila wa dhahabu. Ketika mereka sudah sehat, mereka membunuh penggembala unta, ya, unta zakat tadi, unta sedekah tadi, dan kemudian, ya, mereka membawa lari, ya, unta-unta itu, ya, dirampok, nah, seperti itu. Jadi bukannya, ya, bersyukur, ya, kepada Nabi SAW, justru mereka, ya, berbuat kejahatan dan menyatakan kemurtadan mereka. Faja'a as-sarihu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah, ya, as-sarih ini orang yang memberitahukan kepada Nabi, ya, dengan, ya, suara yang keras ini memberitakan kejadian itu kepada Nabi. Fa arsala ilaihim. Maka, ya, Nabi SAW mengutus pasukan kepada mereka. Fa'adrokuhum, di mana pasukan itu berhasil, ya, mengejar mereka. Faja'u bihim, pasukan yang diutus oleh Nabi SAW kemudian membawa mereka, ya, menghadap Nabi SAW. Fa'amara bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memerintahkan, ya, untuk mereka diberikan hukuman. Apa itu? Fasumirat, ya, a'yunuhum, untuk mata mereka disamar, yakni dipaku. Ya. Ai uhmiyat al-masamir wa quhilu biha hatta salat a'yunuhum, yakni dipanaskan paku-paku, ya, kemudian, ya, paku yang sudah panas tadi dicelakkan ke matanya, ya, terbayang insyaallah, ya, hingga mata-mata mereka itu meleleh, ya, tayyib. Kemudian waqutti'at aydihim wa arjuluhum, dan dipotong, ya, tangan dan kaki mereka ini secara menyilang. Warumu fil harrah, dan mereka pun yakni dibuang ke harrah. Harrah ini yakni daerah dekat Madinah yang keadaannya, ya, itu berupa batu-batu yang hitam dan panas. Jadi mereka dijemur di sana, ya, di bawah terik matahari yang sangat, dalam keadaan, ya, permukaan tanahnya seperti itu panasnya. Yastaquna, mereka meminta minum, ya, fala yusqauna, ya, namun tidak diberi minum sebagai balasan atas tindakan kejahatan mereka. Hatta matu, sampai mereka mati. Yaqulu ahadus sahabah, salah seorang sahabat menceritakan, walaqad kana alwahidu minhum yakdimul arda bifihi, dan sungguh-sungguh salah seorang dari mereka itu berusaha untuk menghilangkan, ya, rasa haus yang luar biasa itu sampai, yani, menggigit tanah, ya, dengan bibirnya tersebut. Fa anzalallahu fihim hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, tentang mereka, ya, pada ayat ini. Hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim min hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi ini hukuman yang diberikan oleh Rasulullah SAW atas tindak fasad, yakni kejahatan yang dilakukan oleh mereka kaum Quraniyin tersebut. Wahiyya ayatun fil muharibina, di mana itu merupakan ayat yang berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap al-muharibin, yakni pihak-pihak yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, memerangi kaum muslimin. Wa kullu man akhafa an-nasa wa qata'a as-sabila fa innahu yu'tabaru muhariban. Maka atau dan setiap yang akhafan nas, yakni membuat takut manusia, meneror mereka, ya, teroris, dan mereka yang mencegat di jalan, yakni berbuat kejahatan, mencegat orang-orang dan mengambil harta mereka, fa innahu yu'tabaru muhariban, maka sungguhnya pihak-pihak ini masuk dalam atau dianggap, ya, termasuk dari muhariban, ya, masuk dalam cakupan, ya, ayat di atas. Wa hukmuhu ila waliyil amri, dan hukumnya dikembalikan kepada waliyul amr. Yahkumu fihi bima yarahu annahu radi'un li amsalihi, di mana penguasa waliyul amr memberikan hukuman terhadapnya dengan apa yang dipandang oleh waliul amr tersebut, bahwa hukuman itu akan membuat jera, membuat kapok, ya, terhadap orang-orang yang semisalnya. Imma bil qatl, yang bisa jadi bentuk hukumannya dengan dibunuh pelaku kejahatan tersebut, ya, pelaku kerusakan tadi. Wa imma bit taslibi, atau bisa jadi dengan disalib, ya, disalib, paham insyaallah, ya. Ya. Wa imma biqat'il aidi wa wal arjuli min khilafin. Dan bisa jadi, ya, waliul amr memberikan putusan hukumannya dengan dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Wa imma bin nafwi minal ard. Dan bisa jadi pula putusan, ya, dari penguasa adalah dengan orang tersebut dibuang dari negeri asalnya. Wa hadza ma'lumun fi kutubil fiqh. Dan ini sesuatu yang telah diketahui dalam kitab-kitab fikih. Kata beliau selanjutnya, walhamdulillah ala nihayati, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas, ya, selesainya, ya, kitab ini, haitsu aqdarana Allah azza wa jalla ala nihayati ad-durus allati rutibat hatta, ya, akmalnaha. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menyelesaikan durus, ya, pelajaran-pelajaran yang telah diatur hingga kita bisa menyempurnakannya. Wala'allana insyaallah qad istafadna minha fa'idatan tanfa'una fi dunyana wa akhiratina. Dan semoga kita insyaallah yang bisa mengambil faedah dari pelajaran-pelajaran tersebut yang akan bisa memberikan manfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Illa annani ansahu ikhwani an ya'malu bisunnah wa an yajtanibu hadhihi al-ahzab. Ya, nyatanya di sini aku wasiatkan kepada, ya, saudara-saudaraku agar betul-betul beramal dengan sunnah dan agar menjauhi, ya, berbagai hizb, ya, berbagai kelompok-kelompok yang menyelisihi sunnah, ya. Gimana mereka menjadikan apa yang ditetapkan, ya, sebagai apa bahasa mudanya ADART, ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, hizb mereka, itulah yang menjadi dasar di dalam, ya, beragama mereka, ya, bukan menjadikan Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah sebagai prinsip di dalam beragama. Dan ini kenyataan yang ada pada selain ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka tidak segan-segan untuk menyelisih sunnah, ya, yang terpenting tidak menyelisih apa yang menjadi prinsip organisasi ataupun, ya, prinsip partai yang mereka ikuti. Kemudian kata Asy-Syarih al-Imam An-Najmi, wa an yakunu diddan lahum, dan agar, ya, hendaknya, ya, saudara-saudara saya, ya, betul-betul menjadi lawan bagi mereka, ya, bukan justru mendukung atau, ya, sejalan dengan mereka. Wa harban alaihim, dan memerangi mereka, karena sungguhnya, ya, kelompok-kelompok itulah yang menghancurkan agama, yang memecah belah agama ini, yang melemahkan umat ini. La'allallaha an yathbitahum bi ahlil haq, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka dengan ahlul haq. Wa yansur ahlal haqqi alaihim, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membela, menolong al-haq di dalam menghadapi mereka. Dan perlu untuk kita ketahui pula, bahwa seluruh al-firq wal-ahzab pada hakikatnya, ya, mereka berupaya untuk bersatu padu, ya, menyerang ahlus sunnah wal-jamaah, karena di sisi mereka ahlus sunnah wal-jamaah adalah pihak yang menghalangi mereka di dalam mewujudkan hawa-hawa nafsu mereka. Kemudian kata Syekh rahimahullah, naf'alu dzalika, kita menempuh yang demikian itu, imtithalan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haitsu amara bi an nattabi'al haq. Kita menempuh hal yang demikian sebagai sebuah wujud pelaksanaan, imtithal, yakni wujud pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah memerintahkan untuk kita mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, yakni apa yang datang, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa annaku lahu haitsu kunna la nakhafu fillahi lawmata la'im, dan untuk kita berkata dengan kebenaran, ya, dimanapun kita berada, ya, dan untuk kita tidak takut di dalam, ya, berjalan di atas agama Allah ini, ya, tidak takut dengan celaan orang yang mencela, ya. Di antara yang dinyatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah tentang hasungan beliau untuk, ya, seorang muslim berkata yang benar, ya, berkata yang hak, yang tentunya, ya, dibangun di atas hikmah pula, beliau menyatakan bahwa tidaklah, ya, seseorang yang menyatakan kebenaran, ya, dengan sebab itu dia mendekatkan dia kepada kematian. Apa maknanya? Ya. Jadi al-qaul bil haq itu tidaklah menjadikan seorang, ya, dengannya itu, ya, yakni menjadi sebab kematiannya begitu. Ya. Jadi tidaklah dengan sebab dia berkata yang benar kematian itu lebih dekat dibandingkan apa yang, ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan kepadanya. Artinya apa? Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran, ya, karena hal itu tidaklah menjadikan, ya, kematian itu, ya, berubah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian kata beliau, kama huwa fi hadisi Ubadata ibn al-Samit, sebagaimana hal yang demikian, yakni untuk kita berkata yang benar dimanapun kita berada, dan jangan sampai kita takut di dalam berjalan di atas agama Allah, ya, dari celaan orang yang mencela. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ubadah ibn al-Samit alladhi rawahu asy-syaikhani wa ghairuhuma, yang telah diriwayatkan oleh asy-syaikhan, yakni al-Imam al-Bukhari, dan yang selain keduanya. Qala, kata Ubadah ibn al-Samit, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kami, ya, memanggil kami. Fabayanahu ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal manshati wal naqrah, wa an la nunazi al amra ahlahu, wa an naqula bil haqqi haythu kunna la nakhafu fillahi lawmata la'im. Kata Ubadah ibn al-Samit, maka kami pun membaiat beliau untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan mudah, baik dalam keadaan semangat ataupun keadaan terpaksa. Ini memiliki sikap mendengar dan taat, ya, kepada penguasa. Wa an la nunazi al amra ahlahu, dan untuk kita tidak mencabut, yakni ketaatan dari pemiliknya, dari penguasa, yakni tidak memberontak kepada penguasa. Wa an naqula bil haqqi haitsu kunna, dan untuk kita, yakni berkata dengan kebenaran dimanapun kita berada. La nakhafu fillahi lawmata la'im, dan tidak takut dalam menjalankan agama Allah ini dari celaan orang yang mencela. Hadisnya diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa akhirun da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.